Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.